Mitra bisnis menurut Wikiandi, minimnya penyerapan anggaran kementerian adalah cermin dari lemahnya manajemen pemerintah. Menurutnya, guna mengatasi masalah ini, tidak ada salahnya jika pemerintah menggunakan tenaga asing seperti yang dilakukan bisnis perhotelan hanya untuk melakukan pembenahan. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apakah penggunaan tenaga asing seperti yang Bapak maksud sama seperti konsultan asing yang digunakan perusahaan besar di tanah air? Iya, seperti konsultasi dan perusahaan besar cuma kecil, karena perusahaan besar itu kan milik keturunan Tionghoa. Perusahaan Cina itu biasanya pakai familinya sendiri kan. Perusahaan keluarga tipikal kan begitu. Tapi mereka banyak yang sudah pakai manajer asing banyak. Lantas apakah tenaga asing itu dibenamkan juga di kementerian? Kalau perlu di kementerian, BUMN lah. Jadi sekarang kalau kita berbicara infrastruktur, kita mau membangun infrastruktur. Susahnya apa untuk mengatakan kepada salah satu BUMN apa karya-karya macam-macam itu? Iya kan? Nggak usah orang asing lah, karya-karya itu banyak yang udah bagus-bagus. Katakan kepada mereka, ini ada anggaran, kementerian saya, PU, saya sudah sepakat, bupati, segala macam. Nah, Anda bangun, pasti bisa. Tapi kan tidak bisa membangun. Karena apa? Karena tidak bisa membebaskan lahan. Rakyat resistensi. Tidak berani menghadapi rakyatnya. Karena apa tidak? Apalagi sekarang demokrasi. Kenapa mesti demokrasi begini? Kenapa mesti demokrasi seperti Amerika? Apa ada model negara yang telah menggunakan konsep seperti ini, Pak Gwi? Yang pakai orang asing? Kelihatannya nggak ada ya. Kelihatannya, saya nggak tahu, saya tidak tahu. Ada negara yang BUMN-nya pakai orang asing. Oh, ada. Kalau BUMN ada. Itu kan ketika Temasek rugi besar. Itu kan pakai orang asing. Tapi terus akhirnya dipecat lagi, lalu istrinya Perdana Menteri, Ho Ching, istrinya Lee Hsien Loong, menjabat lagi. Waktu dia menjabat, dia rugi besar. Terkena krisis 2008, hancur-hancuran, lalu nggak tahu bagaimana, malu atau bagaimana, pakai orang asing, CEO loh. Tapi nggak lama, dia sendiri mengundurkan diri, CEO-nya itu, diganti Ho Ching lagi sekarang. Jadi itu sebuah contoh, jadi tidak. Oh iya, Anda tanya orang asing. Ya China habis-habisan pakainya orang asing. Hotel-hotel, kita sudah tidak tahu lagi. Hotel-hotel itu persis, ya Four Seasons, ya Hilton, apa saja hotel-hotel mewah itu. Itu miliknya negara. Tapi yang memanagekan sepenuhnya asing. Polanya asing, merknya asing, namanya hotel, nama asing. Bayar royalty gitu kan. Berhasil semua. Sampai konsumennya tidak merasa kalau itu miliknya pemerintah. Milik China, milik pemerintah lagi. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.